deng sapu love ya. Ku mau sa taruh jeng kasih off ya. Ku percaya sapu cinta takkan pergi. Hanya ku sutrada lagi. Yang dengar tak karuan. Yang cara laku tu ku buang. Karena sani sayang ku girl you know. Kali ini cukup dengan ku. Percaya sa, tong janji setia, komitmen tu ada. Tra mungkin sa pindah, sa jaga ko rasa. Di setiap hari sapu cinta tu bertambah. For time be time alone. Jang pernah ko dengar cerita omong kosong. Sapu cerita, sapu derita. Susah senang selalui dengan ko saja. Tolong sekali ini ko percaya sa. Kalau dong bicara tipu terusah. Jangan ku dengar dorang yang jalani torang setengah mati dalam hubungan. Oh my baby, cause I love you anymore. Baby you must know. Karena ku tuh sapu malap ya. Saat ini ku sudah bikin saya. Jadi jangan kau pergi. Nona beta jadi ceng akang mau pergi. Nona beta pun cinta akang sudah pacigi. Beta tahan pas, beta ceng lepas. Cinta ni beta kasih par. Nona tulus dengan ikhlas. Jadi mari baku polo jaga tong dua pu cinta. Jangan dengar mulut tara bayang yang dorang cerita. Jujur hanya setia yang bisa beta kasih. Selalu nona beta sayang kan selalu masih. Masih kau yang selalu sa cinta. Sama kau dengar dan percaya. Di hati ni cuma kau saja. Serius ni benar satra bercanda. Satra bisa jauh dari kau sebuah rasa ini semakin menjadi. Senyaman dan kau tra bisa terganti satra mau beralih. Sayang kau sekali jadi jangan kau pergi. Tolong kau dengar sehati. Tolong kau mengerti. Tak pahami sekasih semua berarti. Cukup kau cuma kau yang ada di hati. Dan no cuma kau. Sayang kau satra mau kau. Tolong sekali ini kau percaya sah. Kalau jom bicara tipu terusah. Jangan kau dengar dorang yang jalani torang setengah mati dalam hubungan. Oh my baby, cause I love you anymore. Baby you must know. Karena kau tuh sapu malap ya. Saat ini kau sudah bikin saya nyaman dan tenang. Segera mau kisah berhenti. Tolong kenal. Kau yang tahu sapu susah dan sedih. Saya sayang kau. Jadi jangan kau pergi.